Mesti deh, apa oh, mesti deh. Atau sakitnya tuh di sini. Emang di mana lagi? Oke. Pasti bisa sama lagu ini semua.